lagi sensi, jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran, aku lagi udah fit, aku lagi ilfeel. Gara-gara kamu, aku lagi malas bercinta. Thank you.